Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Jumat 13 Oktober 2017 dibacakan Ardiansyah. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh gelar konferensi pers 100 hari kerja. Disdik Pijai kumpulkan dana untuk pengungsi Rohingya. Penderita kaki gajah ditemukan lagi di Aceh Barat. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Gubernur Aceh menyediakan piala yang diperbutkan secara bergilir dalam Festival Tari Aceh Ratu Jarwo untuk wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Insinyur Muhammad Badri Ismail mengatakan, festival berlangsung di Aceh Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Digelar dari 14 hingga 22 Oktober 2017 dan berlangsung dalam babak penyisihan dan final. Badri mengatakan peserta festival adalah siswa sekolah menengah se-Jabotabek. Festival ini sendiri Sudarlun selain menyediakan piala bergilir juga hadiah uang pembinaan dan sertifikat. Sementara itu Tari Ratu Jarwo berkembang pesat di Jakarta dan sekitarnya. Lebih dari 100 sekolah menggunakan Tari Ratu Jarwo sebagai pelajaran ekstra kurikuler. Saudara Lun, Dinas Pendidikan Kabupaten Pidijaya mengumpulkan dana untuk pengungsi Rohingya yang digalang sejak satu bulan terakhir dari kalangan siswa, guru, dan pegawai Disdik setempat. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Kepala Disdik Pidijaya Saifuddin Rasid melalui Sekretaris Disdik Saifuddin ZA MPD mengatakan bantuan donasi ini telah diserahkan kepada Ketua Posko Relawan Komite Nasional Pemuda Indonesia Pidijaya Zikrillah SP untuk selanjutnya disalurkan ke Lembaga Aksi Cepat Tanggap. Menurut Saifuddin, sumbangan peduli kemanusiaan pengungsi Rohingya sebagai bukti dari empati dari kalangan siswa tingkat SD, SMP, serta PNS, baik Dewan Guru maupun Staf Disdik yang digalang secara maraton. Saudara Lun, sebanyak 20 orang korban kecelakaan lalu lintas bus cendrawasih Intar Linto yang terbalik di kawasan Alucung, Desa Puu, Plimbang, Birun masih menjalani perawatan di RSUD Birun dan rumah sakit lainnya. Dari Birun, Idris Ismail melaporkan. Wakil Direktur Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Birun, Dr. Zulkarnain Adam mengatakan 9 orang telah diperbolehkan pulang dan ada juga permintaan sendiri untuk berobat ke tukang urut. Mereka korban yang dirawat secara keseluruhan masih berada di rumah sakit lainnya yang ada di Biren. Saudara Lun, tes wawancara CPNS S1 jajaran Kemenkumham se-Indonesia yang awalnya direncanakan terpusat di Jakarta, akhirnya diubah di daerah masing-masing, termasuk di Kanwil Kemenkumham Aceh, Banda Aceh yang dijadwalkan Senin dan Selasa 16-17 Agustus 2017. Dari Banda Aceh, Mursal Ismail melaporkan. Panitia Seleksi CPNS Kanwil Kemenkumham Aceh Hendri Rahman Eskom menyampaikan hal ini kepada Serambi. Menurutnya sesuai pengumuman Panitia Pusat sehari yang lalu, perubahan kebijakan karena yang lulus TKD SKB melalui CAT untuk kemudian wajib ikut wawancara seleksi tahap akhir 90% dari daerah masing-masing, bukan dari Jakarta. Di samping itu juga ada permintaan dari semua daerah termasuk Aceh. Pengumuman tersebut bisa dilihat di http://cpns.kemenkumham.go.id atau di https://ssjn.bkn.go.id. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Dinas Kesehatan Aceh Barat menyatakan jumlah warga di kabupaten itu menderita penyakit kaki gajah bertambah. Sebelumnya, penderita hanya 11 orang dan kini menjadi 12 orang. Dari Melabuh, Ridzwan melaporkan. Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit P2P Dinkes tempat Dr. Suhada mengatakan satu orang lagi ditemukan dua hari lalu ketika dilakukan pemeriksaan medis ke Rumah Sakit Cutnyadin Melabuh. Ia mengatakan pasien penderita kaki gajah tersebut merupakan penduduk sebuah desa di Aceh Barat, sehingga jumlahnya saat ini mencapai 12 orang. Penyakit ini disebabkan gigitan nyamuk dan menular adalah baru dirasakan sekitar 5 hingga 10 tahun kemudian. Kabid P2P Dinkes Aceh Barat juga mengatakan dinas dan puskesmas di Aceh Barat kini memberikan obat pencegahan penyakit kaki gajah yang diberikan kepada masyarakat di Aceh Barat. Syedaralun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menggelar konferensi pers 100 hari kerja, keduanya di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Dalam konferensi pers itu, Irwandi dan Nova yang semula dijadwalkan hadir pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, baru dimulai sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan itu, Irwandi dan Nova menyampaikan beragam capaian yang berhasil diwujudkan dalam 100 hari kerja, serta sejak dilantik 5 Juli 2017 lalu. Dalam konferensi pers tersebut, Nova Iriansyah tanpa lebih banyak berbicara dan menyampaikan capaian dibandingkan Irwandi. Sedaralun, drone yang dikerahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB gagal mencapai puncak Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali untuk memantau kawah. Antaranews.com melansir, BNPB, PVMBG, dan tim pengendali jarak jauh mencoba menerbangkan pesawat mini tanpa awak jenis Koak 3.0 itu di Desa Duku, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang termasuk kawasan rawan bencana. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho ketika dikonfirmasi mengatakan drone itu jatuh karena saat lepas landas terkena batu kerikil dan tidak mendapat kecepatan udara yang sempurna. Rencananya misi pemantauan kawah Gunung Agung akan tetap dilakukan dengan menggunakan drone yang lain bernama Tawon 5 Tail 1.8. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 13 Oktober 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.